السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، أعزني وأعزكم الله، Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi petunjuk dan hidayah, bahkan juga taufik kepada kita semuanya, sehingga kita sudah dapat 19 hari menjalankan siam Ramadan dan juga aktivitas yang lainnya. Dan Allah berfirman, walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah puasamu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kalau sudah sempurna maka bertakbirlah kamu kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberi petunjuk kepadamu. Maka banyak para ulama tafsir yang memberikan penjelasan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, maknanya hari raya. Jadi kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan disuruh bertakbir. Karena tidak mungkin kita bisa menjalankan ibadah tanpa pertolongan dari Allah. Dan dalam makna iyyaka na'budu, ya Allah, kepadamu kami beribadah. Dan karena tidak mungkin kita bisa ibadah dengan sempurna kecuali dengan pertolongannya, maka kita membaca wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. InsyaAllah malam ini kita akan membahas masalah al-Aid, yaitu hari raya. Perlu diketahui bahwasanya hari raya bagian daripada din. Karena Allah mengatakan walitukmilul iddah, wahai kaum muslim, sempurnakan bilangan puasamu. Yang itu merupakan rukun Islam. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, segeralah kamu bergembira, bertakbir, mengagungkan Allah karena Allah memberi petunjuk kepadamu. Dan id ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Id itu dari ada ya'udu, maknanya berulang. Dan ada lagi yang mengatakan dari al-adah, kebiasaan. Karena apa? Orang Arab itu sendiri mengatakan summiyal idu idan li'annahu ya'udu kulla sanatin bi farahin mujaddidin. Dikatakan Id karena berulang setiap tahun dengan gembira. Jadi kita berulang dengan gembira yang asalnya sulit kita. Fa inna ma'al usri, sulit yaitu dengan berpuasa. Kemudian Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, bergembira yaitu dengan berhari raya. Bergembira dengan berpuasa, ketika berpuasa kita bergembira dengan berbuka. Ketika kita selesai maka Allah mengatakan, maka ulama sunnah mengatakan Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Maksudnya kembali berbuka, kembali makan. Tidak kembali suci. Tapi Idul Fitri kembali berbuka. Kemudian Al-Allamah Ibnu Al-Abidin rahimahullah mengatakan bahwasanya dua id ini, dua id lain dengan idnya orang kafir. Karena idnya kaum muslimin bersenang-senangnya karena setelah lelahnya ibadah. Kita beridul fitri bersenang-senang berbuka karena lelah setelah kita berpuasa melaksanakan rukun Islam yang berupa shaum. Kemudian idul adha, kita bersenang-senang kurban karena orang itu habis capek menjalankan haji. dari kota yaitu Mekah kemudian menuju ke Mina, Mina kemudian juga lalu ke Arafah, Arafah kemudian lagi ke Muzdalifah, kemudian ke Muzdalifah pergi lagi nanti tawaf ifadahnya, kemudian melempar jumrahnya, kemudian tawaf ifadah, kemudian berangkat lagi ke Mina, lalu melempar jumlah, lalu mabit, melempar jumlah, mabit, melempar jumlah, mabit. Nah, sebelumnya itu pada waktu sedang tahallul yang terakhir, maka dibolehkan orang, maka diberi gembira oleh Allah Ta'ala yaitu dengan berkorban. Ini kambing sembelihlah, ini sapi sembelihlah, dan ini yaitu unta sembelihlah. Bahkan juga orang yang di negaranya masing-masing dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkorban, merasa bergembira saudara-saudaranya yang telah menjalankan haji pun. Ini baiknya Id yang ada di dalam Islam. Jadi hari rayanya disudai setelah dia capek mengamalkan rukun Islam. Rukun Islam berupa siam, maka digembirakan dengan Idul Fitri. Rukun Islam berupa haji, maka digembirakan dengan Idul Adha. Selanjutnya ialah apa? Berkata Syekh Ali Hafidahullah Ta'ala, rahmatullahi lil ummati al muhammadiyati bil aidain, merupakan rahmat Allah yang sangat besar umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan dua hari raya, yang mana hari rayanya lain dengan hari rayanya orang kafir. Kalau hari rayanya orang kafir disambut dengan kemaksiatan, disambut dengan perkara bid'ah, itu hari rayanya orang ahli bid'ah. Lihat ketika nuzulil Quran, peringatan maulud Nabi, peringatan Isra Mi'raj, disambutnya dengan bid'ah dan dengan maksiat. Tapi hari rayanya yang disebut di dalam Islam disambut dengan ibadah. Bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ahli al-Madinah yawman yal'abuna fihima fil jahiliyah. Ketika beliau datang di kota Madinah, maka penduduk Madinahnya ada dua hari yang mana rame-rame bersenang-senang berkumpul, bersenang-senang dia pada zaman jahiliyah ini. Apa katanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melihat tindakan yang tidak benar? Maka beliau mengatakan, qala qadimtu alaikum, kami datang di negerimu ini, walakum yaumani tal'abuna fiha fihima fil jahiliyah. Sedangkan kamu dulu pada zaman jahiliyah bersenang-senang dengan dua hari ini. Lalu apa kata beliau? Waqad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Ketahuilah para sahabat, wahai umatku, sungguh Allah telah mengganti dengan dua hari yang lebih baik daripada dua hari yang kamu ramaikan pada zaman jahiliyah itu. Yaumun nahri wa yaumil fitri, yaitu hari raya kurban dan hari raya fitri. Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Iqtida' Siratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, perkataan beliau qad abdalakuma, qad abdalakumullahu bihima, maka sungguh Allah telah mengganti untukmu dengan dua hari yang lebih baik. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan namanya diganti, berarti yang lama tidak dipakai, yang baru yang dipakai. Jadi ibaratkan kita membawa mobil, ban kita rusak di tengah jalan, kita bawa kepada tukang ban, pak, bannya sudah rusak, ini harus diganti. Maka tentu yang lama tidak dipakai, yang baru itu yang dipakai. Itu kalimat ganti. Abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Jadi maknanya ayyuhal ikhwah, bahwasanya hari yang harus diramaikan oleh kaum muslimin yang itu berbentuk ibadah hanya dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada hari keramaian ulang tahun untuk kaum muslimin melainkan dia. Selain daripada dua ini adalah bid'ah, Karena beliau mengatakan qad abtalakumullahu bihima khairan minhuma. Dan ditunjuk pula Idul Nahri wa Idul Fitri. Ini perlu kita pahami, ya. Kita tidak boleh taklid. Tidak boleh rame-rame apa katanya orang, tidak boleh. Karena semua amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ya ikhwah. Al-idnu bisama'id tuffi minal juwairiyah. Pada hari raya ini dibolehkan kita mendengarkan tuff, itu namanya robbana. Yaitu seperti terbang yang tidak ada, yaitu apa namanya itu, ecek-eceknya, yang tidak ada sengnya dia. Yang menepuk ini juwairiyah. Juwairiyah itu gadis kecil. Jadi wanita yang berumur 6 tahun, 7 tahun, itu namanya juwairiyah. Bukan jariyah. Kalau jariyah sudah, yaitu mendekati balik. Jadi juwairiyah. Jadi maknanya hari raya anak-anak boleh dia bersenang, tapi bukan bersenang mercon, bunga petasan yang lainnya, bagaimana duit dibakar, bukan itu. Ya. Jadi itu miliknya orang Majusi, orang Hindu, dan juga yang lainnya. Maka kita hendaknya memberitahu anak kita, minta duit untuk apa? Ditanya. Karena kita akan ditanya la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ya. Apa katanya Aisyah radhiyallahu anha? Qalat, berkata Aisyah, dakhala 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indi jariyatan tughanniyani bi bu'az bi ghina'i bu'az. Maka pada satu saat, yaitu pada hari raya ini, Rasulullah SAW masuk di rumahku. Ini menunjukkan beliau punya istri banyak, itu masing-masing punya rumah. Masing-masing punya rumah. Ini adilnya beliau. Nah, di rumahku ini ada dua gadis kecil yang sedang menyanyi. Melakukan suara tentang nyanyian itu bihina ibu as. Yaitu syair-syair yang berkenaan dengan kebangkitan Islam. Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana anak ini mengerti apa disampaikan oleh beliau bahwasanya sebelum datangnya Islam ini bertengkar suku Aus dan suku Khazraj selama 120 tahun, ya, yang menang nanti menjadi kalah, kemudian dilanjutkan oleh anaknya, pokoknya yang kuat itu yang menang. Jadi penindasan, pembunuhan, pertengkaran, permusuhan. Maka Allah setelah maka ketika Allah mengutus nabinya dan juga menurunkan ayat Al-Quran, mereka menjadi damai. Yang asalnya permusuhan menjadi bersaudara. Yang asalnya yaitu menganiaya menjadi tolong menolong. Yang mana Allah mengatakan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yang mana mereka-mereka itu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum diturunkan Al-Quran, mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ba'inggana mingkoblu lafidhulalim. Maka diampiaskan oleh anak kecil ini syair-syair yang membahas masalah tentang kebangkitan Islam. Yang mana sebelumnya suku Aus dan Khazraj berperang selama 120 tahun. Maka ketika datang wahyu diutusnya, beliau damai. Nah, itu yang dinyanyikan. Dan itu yang disuarakan. Apa katanya Aisyah? Fadhtaja'a 'alal firas. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di tempat tidurnya. Wa hawwala wajhahu, dan beliau memalingkan wajahnya. Tahu kalau anak kecil main-main dilihat dia malu. Ya. Jadi fitrahnya wanita, dia pemalu. Jadi anak kecil dia, beliau lebih faham. Ini biarlah dia senang-senang. Ya, beliau palingkan wajahnya seolah-olah tidak mengerti satu masalah, dan biar anak ini dia bersenang-senang. Wa dakhala Abu Bakr, lalu masuk Abu Bakar, karena memang Abu Bakar adalah ayahnya Isa. Maka lah ya, apabila masuk di rumahnya, fantahroni, lalu Abu Bakar membentak saya, marah, menusuk-nusuk perutnya. Wa qala mizmaratu syaitan 'inda nabi. Sahabat Abu Bakar mengatakan, hey Aisyah, apakah layak trompetnya setan di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini menunjukkan bahwasanya nyanyian itu telah difahami oleh para sahabat bahwa itu hukumnya asalnya haram. Asalnya haram. Dikatakan itu trompetnya setan. Walaupun bentuk apa, apalagi pakai alat musik atau yang lainnya. Mizmaru syaitan inda Nabi. Ya Isa, apakah layak ini trompetnya setan di rumahnya beliau? Fa'akbala alaihi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menghadap. Ketika berbaring tadi didatangi. Ya Abu Bakar, da'huma, biarkan dia anak dua itu main-main. Jadi maknanya diperbolehkan anak kecil ini. Yang nomor dua, karena yang disuarakan, yang disiarkan itu kebangkitan Islam. Kemudian di dalam riwayat yang lain dijelaskan Aisyah segera melihat dua putri itu meleroi. Keluarlah kamu, karena ayahnya marah. Kemudian juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari pula, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin 'aidan wa hadha 'aiduna. Begini wahai Abu Bakar, setiap bangsa itu, setiap kaum punya hari raya. Ini hari raya kita, ini hari raya itu senang-senang. Silakan anak kecil dia. Dan ini menunjukkan juwairiyah, ya. Jadi bukan gadis-gadis dan bukan nenek-nenek, bukan kakek dan juga bukan laki yang lainnya. Ini anak kecil. Kemudian apa katanya Syekh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Habibullah Ta'ala, fa ammal ghina'u bi dzikril fawaqis, adapun nyanyian yang diselingi dengan suara-suara yang membangkitkan nafsu, wal ibtihari bil khurami, dan menyebarluaskan perkara yang haram, wal mujahara bil mungkari, dan terang-terang menampilkan diri dengan kemungkaran, minal qali, baik itu berupa perkataan, fawal makhduru, maka ini hukumnya dilarang. Karena ada hadis, sayati zamanun, akan datang waktunya orang itu yastahillun al khirra wal harira wal khamra wal ma'azifa. Apa kata beliau, nanti akan datang zaman, berarti beliau belum waktu itu belum ada. Akan datang zaman yang saat itu belum terwujud. Tapi beliau sudah menggambarkan bejatnya umat di akhir zaman. Akan ada orang menghalalkan zina. Nah, sekarang sudah banyak. Gimana menghalalkan zina? Iya kan, sekolah campur laki-laki kan dihalalkan oleh gurunya, oleh pengurusnya. Itu zinanya mata. Kemudian juga zina mata, zina tangan, persentuhan capat tangan laki-laki dan perempuan. Zina telinga, asam'u mendengarkannya, nyanyian yang lainnya. Itu zinanya telinga, zinanya mulut. Ya, apalagi sekarang zinanya SMS, HP, Facebooknya, internetnya, yang lainnya. Akan ada orang yang menghalalkan seperti ini. Dan sekarang dihalalkan oleh mereka. Kalau tidak kan buyar sekolah itu campur. Nah, begitu beliau mengatakan. Dan nanti akan ada orang menghalalkan sutra untuk kaum pria. Dan ada lagi yang menghalalkan khamer, mabuk-mabuan. Ya nomor 4, dan ada nanti menghalalkan alat musik al-ma'azifah. Ya, ini perlu kita menuntut ilmu. Karena kita setiap detik mulut kita bicara, tangan kita bergerak, telinga kita mendengar, ditulis oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang diucapkan, kenapa yang diucapkan? Karena ini banyak bicaranya daripada telinga, daripada hidung, daripada yang lainnya. Ya, apa yang diucapkan, apa yang kamu kerjakan, maka ditulis oleh malaikat raqib dan atid, dan bisa ditimbang. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ada pun orang yang berat timbangan amal solehnya, maka dia insyaallah hidupnya diridhai oleh Allah Taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau timbangan amal jeleknya ringan, cumpang demikian, maka fa'umuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya di neraka. Ini perlunya kita menuntut ilmu. Ya. Jadi boleh kita bersenang-senang ya, pada hari raya, tapi bersenang-senang secara syar'i. Bahkan senangnya orang yang beriman, yang sudah dewasa, senangnya itu dengan ibadah. Dengan ibadah itu senang. Mana dalilnya? Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah menjadikan kamu itu senang dengan iman. Wazayyanahu fi qulubikum. Dan Allah menghiasi hatimu senang dengan ibadah. Bayangkan tidak ada para sahabat yang kita dengar rekreasi di gua ini, gua itu. Ya, setelah apa itu, setelah hari raya. Kalau ada mesti tertulis. Buang air aja ditulis itu oleh ahli hadis itu. Ini habis setelah hari raya. Laki-laki perempuan boncengan tadi. Kemana dia? Ini bukan mahramnya. Bagaimana setelah dia meningkatkan amalnya, setelah hari raya dihapus amalnya, ditingkatkan maksiatnya. Padahal kita setiap hari tambah dekat kematian. Misalnya tambah hari tambah dekat dengan Allah itu tambah takut, bukan tambah lupa, bukan tambah maksiat, tapi tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, atajammal min al-Id, maka dianjurkan kita pada hari raya itu berpakaian yang bagus. Ya, karena Id adalah ibadah, hari raya adalah yang di yaitu yang disyariatkan oleh Allah taala. Ya, dianjurkan, tapi di sini maknanya pakaian yang bagus bukan pakaian yang mahal, karena makna atajammal. Bukan at-taghali, yang mahal tidak, tapi at-tajammul. Dan berhias atau berpakaian yang bagus itu tidak harus baru. Dan seandainya ada pakaian yang sifatnya cukup 100 atau 5 juta, ya cukup 100 saja lah. Enggak usah yang 5 juta harganya. Karena badan kita dikasih sama-sama saja lah. Cuma perasaan kita. Ya perasaan itu lain kan. Lihat orang yaitu berbuka dia ada air putih, ada kurma, sudah senang dia. Tapi nama perasaan orang, kalau tidak ada ini, tidak ada ini bagaimana? Padahal nanti kalau sudah ditata semuanya, tidak dimakan semuanya, hanya berapa keping yang dimakan. Ya, jadi nafsunya orang lebih banyak daripada kebutuhannya. Mana dalilnya? Dianjurkan kita ini berpakaian yang bagus, pakaian yang menutup aurat. An ibn Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Umar ibn jubbatan min istabrakin tuba'u fis suq. Sahabat Umar pernah mengambil baju di pasar, maknanya dipinjam dulu lalu dibawa dari sutra ya, yang itu dijual di pasar, diambilnya oleh beliau, fa'ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibawa kepada ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakola, katanya sahabat Umar, ya Rasulullah ibta' hadihi, wahai Rasulullah SAW, belilah pakaian ini. Jadi diambilnya di pasar, dibawanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi, belilah ini. Tajammal biha lil'aiti wal-wufud, agar engkau wahai Nabi bisa berhias diri, berpakaian yang bagus ini ketika berhari raya dan ketika ada tamu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan kita untuk berhias diri, ya, berpakaian yang bagus pada waktu hari raya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Hei Umar, kalau orang di dunia, orang muslim pakai baju sutra ini, besok di akhirat tidak dapat apa-apa. Karena bagian yang untuk di akhirat sudah diambil di dunia. Ya akhirnya apa? Fala bisa Umaru masya'allahu an yalbas. Kemudian tidak lama diamlah sahabat Umar ini. Tidak komentar apa-apa. Namanya Nabi Sami'na wa ta'na. Tidak kenapa wahai Nabi kok diharamkan. Lah dengan kita kan. Haram mencari dalilnya. Sudah tahu kenapa. Kita itu harus sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa kenapa itu tidak ada. Sami'na wa ta'na. Mengapa sholat tarawih dan witir 11? Ya itu memang contohnya. Kenapa duhur 4 rakaat? Ya itu memang contohnya, kan enak. Jawaban sudah pas, sudah bisa ditawar. Nah, setelah itu summa arsala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijubbatin tibatin. Kemudian tidak lama beliau mengutus seorang utusan agar utusan ini memberikan yaitu kain dari sutra ini kepada sahabat Umar. Fa'ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akbala biha Umar. Maka Umar menerima, diambilnya. Namanya dikasih apa? Utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mengatakan ini bawa kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dilarang, kenapa saya diberi? Tidak, jadi diterimanya. Namanya utusan. Diterimanya, lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Menanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu yaumal qiyamah. Katanya tadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang berbaju sutra ini besok di akhiratnya tidak dapat bagian. Wa arsalta ilayya bi hadhil jubbah. Tapi engkau wahai Nabi mengirim saya dengan jubah dari sutra ini. Mananya apa maksudnya ini? Tadi dilarang, sekarang kami diberi. Apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'uha au tusibu biha hajataka. Begini wahai Umar, kalau aku ini memberi sesuatu kepadamu yang kamu itu tidak berkenan atau ini tidak boleh bagimu, maka boleh kamu jual. Atau kamu potong-potong untuk kebutuhan, atau kamu kasihkan orang. Ada orang dikasih orang duit, mestinya dia tidak berhak untuk menerima zakat. Terima, nanti salurkan kepada yang lain. Dua pahala. Orang itu memberi kepada kita karena senang dengan kita, kita ambil. Lalu kita sampaikan, kita hadiahkan, kita berikan pada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Kita dapat pahala. Orang yang pertama juga mendapatkan pahala. Jadi kalau kita diberi sesuatu kita terima, dan seandainya kita merasa sudah cukup dan ada orang membutuhkan, kita boleh menghadiahkan. Dia mengatakan tabi'uha, boleh kamu jual, au tusibu biha hajataka, atau kamu gunakan untuk keperluanmu. Ini menunjukkan yang menjadi dalil pembahasan para ulama di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegur sahabat Umar tentang keindahan baju pada waktu raya, tetapi menegurnya karena masalahnya sutra. Ya, ini berarti kesimpulannya beberapa keterangan para ulama, maka dianjurkan kita untuk berhias diri, berbaju yang baik atau sarung yang baik pada saat kita sedang berhari raya. Dan ini mungkin keuntungannya orang yang jual baju dan juga sarung dan juga yang lainnya, baik orang kafir maupun orang muslim. Jadi Idul Fitri dan yang lainnya itu bukan hanya orang mukmin yang beruntung. Orang-orang kafir yang buat kue-kue juga beruntung. Ya, orang punya bis, punya pesawat, rebut. Ya, beruntung semuanya. Loh, begitu Islam kok dikatakan teroris? Islam aliran kasar. Aliran yang keras atau yang lainnya. Begitu muncul dari mulutnya orang yang memang sengaja membenci din Islam. Yang nomor 3, nomor 5. Al-khuruju ilal musalla. Ya. Salat Id itu tidak di masjid, tapi musalla itu maknanya di tempat salat tanah yang lapang. Kalau kita musalla itu yaitu seperti ini yang tidak dipakai untuk salat Jumat. Makanya namanya masjid. Cuma tidak Masjidul Jami'. Jadi Masjid Jami' itu masjid yang mengumpulkan masjid-masjid kecil untuk salat Jumat. Itu namanya Masjidul Jami'. Kalau yang kiri kita masjid jami itu yang miliknya pemerintah. Nah, lain lagi ya. Ini serba salah. Kuburan dikatakan makom. Makom itu tempat tinggal. Koma yakumu makoman. Makom Ibrahim, katanya Ibrahim dikubur situ. Tidak, itu tempat tinggalnya beliau. Nah, ketika setelah bangun yaitu Ka'bah, beliau di situ. Sholat di situ, berdiam di situ. Maka dianjurkan kita sholat 2 rakaat. Ketika kita yaitu setelah melakukan umroh, ya, kudum, kemudian sholat 2 rakaat di situ, ya. Jadi dianjurkan kita sholat Id itu di musala, di tanah yang lapang. Apa katanya Al-Allama Ibnul Hajj? Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha. Beliau sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, di tempat yang lapang. Fa awwalu syai'in yabda'u bis salat, maka pertama kali yang dimulai setelah di lapangan itu salat. Jadi beliau punya Masjid Nabawi yang mana kita sholat di situ pahalanya 1000 kali. Jadi kalau kita sholat di masjid biasa, ya itu seperti ini satu. Nah nanti kalau bisa ini 1000 kali. Di masjid yaitu Mekah, Masjidil Haram 100 ribu. Walaupun demikian beliau tidak pernah selama hidupnya sholat id di masjid. Ini sudah difahami. Ya, kalau kita berprinsip kepada orang-orang itu sering berubah. Tapi kalau berprinsip sunahnya beliau sallallahu alaihi wasallam sudah ada di dalam kitabnya, sudah ada di dalam hadisnya. Ya, jadi kita milih sholat yaitu di al-musalla, mana tempat yang lapang. Tidak sholat di masjid, kecuali para ulama mengatakan boleh sholat di masjid bagi orang yang tidak mampu pergi ke yaitu musalla. Musola, karena ketuaannya atau dia sakit, maka para ulama membolehkan. Ya. Tapi selagi yaitu tidak ada udzur, maka hendaknya sholat di tempat yang lapang. Dan alhamdulillah Allah itu maha menolong hambanya. Walaupun musim hujan, waktunya sholat itu tidak hujan. Malam hujan terus tiap jam 4, dan paginya waktu sholat tidak hujan. Subhanallah. Ya, pertolongan Allah benar-benar kita buktikan. Walaupun kita tidak melihat Allah dengan mata kita. Ya, jadi upayakan kita sholat yaitu di tempat tanah yang lapang, tidak di masjid kecuali dalam keadaan hujan yang tidak ada darurat, atau itu orang sakit atau jauh ya, atau orang itu sifatnya tua, maka dia boleh sholat di masjid. Selanjutnya adziyabu wal iyabu ilal musalla. Bagaimana pulang perginya ke tempat sholat? Ini menunjukkan hari raya ini diatur, mulai keluarnya, mulai jalannya itu diatur. Jadi tidak berantakan, tidak hasil musyawarah. Berbeda dengan orang yang mengadakan maulud Nabi, mari rapat dulu. Acaranya apa besok? Itu menunjukkan dia punya dalil. Ya. Acaranya bagaimana, bagaimana. Itu kenapa dia punya dalil dia. Sehingga yang banyak yang diambil pendapatnya, yang sedikit harus dibuang. Kamu kalah loh. Yang banyak ini yang kita ambil. Tapi kalau kita menurut din, semua tidak perlu musyawarah. Perlunya apa? Mengaji. Menuntut ilmu. Membaca bagaimana. Karena id di dalam Islam sudah diatur. Maka diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam, yaitu Imam Bukhari, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Idin khalafa at-tariq. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam apabila pergi dan pulang menuju yaitu Id itu persimpangan jalannya. Jadi kalau memang itu jalannya ada dua, maka kita pergi dari jalan pertama, pulangnya dari jalan yang lain. Kalau memang satu jalan itu, ya ini ambil sebelah kanan, nanti sebelah kiri. Kok begitu? Iya, karena ini memang tuntunannya demikian. Adapun hikmahnya apa? Banyak ulama yang berpendapat hikmahnya agar kita itu bisa mensyiarkan Islam. Dan agar kita bisa bertemu dengan saudara di kampung-kampung yang lainnya atau di jalan yang berbeda. Dan supaya apa itu? Orang apabila dia mau kunjung saudaranya, maka bisa lewat dengan daerah, dengan jalan yang berbeda. Ini ijtihad dari kalangan para ulama. Tapi yang penting pen hadisnya tadi, beliau ketika pergi ke tempat sholat id, maka beliau perginya lain dengan pulang. Dan juga dianjurkan ikhwah, yaitu untuk berjalan kaki. Seandainya kita itu mampu, kecuali kalau tempat itu jauh dan kita harus membawa anak kecil atau orang tua. Karena sholat id ini hukumnya fardu ain, jadi bukan sunnah muakkad, bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Karena apa? Beliau menyuruh wanita-wanita supaya keluar menuju ke tempat sholat. Yashadnal khaira, katanya beliau. Supaya wanita-wanita itu juga menyaksikan keramaiannya syiar Islam itu sendiri. Bahkan orang yang khat pula suruh keluar. Walakin yaktazilnal musalla, tetapi mencari tempat. Bahkan gadis-gadis yang biasanya tidak boleh keluar diperintahkan oleh beliau dan disuruh pinjam jilbab saudarinya. Kita tidak menjumpai sholat lima waktu, sholat Jum'ah yang dianjurkan wanita untuk ikut sholat Jum'ah. Atau wanita untuk sholat lima waktunya di masjid. Bahkan kita jumpai paling baiknya sholat wanita adalah di rumahnya. Kecuali sholat wajib Eid. Karena perkecualian. Selagi dalil ulama ada khasnya, maka kita kembali kepada yang khas. Ini menunjukkan bahwasanya wajibnya wanita dia keluar, ya, bahkan juga anak diajak agar semarak dan ramai syiar Islam. Jadi namanya syiar yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan syiar yang nanti bagaimana, yaitu adalah bang selamat hari raya ketupatnya dipasang. Ketupat itu hari raya wong Jawa. Ya, tapi itu yang disiarkan. Dan kita naik pesawat itu kalau Ramadan, assalamualaikum pramugarinya. Kemudian ditutup ini. Nanti kalau Ramadan dilepas lagi. Jadi seolah-olah hari raya ini ibaratkan karton yang dipasang. Nah ini ada. Demikian juga ikhwan. Tidak perlu pakai apa ini kartu lebaran ya. Tintanya emas, timbul baunya harum ditulis ini. Ya, minal aidin wal faiz. Mana dalilnya minal aidin wal faiz? Itu kan perlu duit. Kenapa fakir miskin yang banyak tidak dialihkan itu kepada fakir miskin? Bahkan juga para ulama sunnah ketika berjumpa dengan saudaranya ada menganjurkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Tidak maafkan dosa saya ya. Maafkan kesalahan. Tidak pernah jumpa, terus jumpa sekali makhluk. Kami pernah bersalah apa kamu dengan saya? Ya. Tapi ya itu, dan kadangkala juga masuk di rumah bukan di tempat penerimaan tamu, masuk terus sampai di dapur yang lainnya, dicari ibunya di mana. Ini silaturahmi atau merampok atau bagaimana ini? Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar harus kita jauhi. Ya, nanti ada kiainya duduk di kursi disalami oleh gadis-gadis, dicumi senang. Nah, ini kan sudah salah kaprah dan juga dosanya banyak. Beliau mengatakan seandainya kepala ini ditusuk dengan besi tembus sampai dubur, naudzubillah min dzalik. Itu masih lebih ringan daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Tapi dalil ini tidak laku oleh mereka. Nah, kebiasaan seperti itu harus kita jauhi. Bagaimana menyambut Idul Fitri yang itu merupakan ibadah disambut dengan maksiat? Boleh kita bersenang silaturahmi kepada tetangga kita, silaturahmi kepada saudara kita. Karena ini hari libur. Hari makan, hari senang, tidak boleh kita siam. Namun secara syar'i. Dibedakan. Jadi kita jangan mencampuri ibadah itu dengan maksiat. Dan jangan mencampuri ibadah itu pula dengan bid'ah. Namanya ibadah, ibadah dia. Kemudian berikutnya. At-tabkiru fil aidaini, hendaknya kita ini segera berangkat. At-takbiru, hendaknya at-takbir bukan at-tabkiru, at-takbiru fil aidaini. Hendaknya kita bertakbir pada hari raya ini. Karena Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan berpuasamu dan sempurna puasa itu ketika maghrib yang besoknya hari raya. Jadi sempurnanya berpuasa adalah kita maunya besok, nah besok namanya hari raya tadi maghrib itu sudah selesai. Dan untuk sekarang ini sudah berhari raya. Maka bertakbir. Cuma ulama berpendapat takbir yang dianjurkan untuk Idul Fitri adalah setelah subuh menuju kepada tempat sholat dan berhenti pada waktu setelah sholat. Berhenti pada waktu setelah sholat. Menunjukkan khutbah itu tidak ada takbir lagi. Nah, diulang berapa kali takbir. Tidak ada khutbah dimulai dengan innalhamdalillah. Karena berakhir dengan sholat. Jadi setelah sholat tidak ada takbir kecuali takbir untuk Idul Adha. Yang mana sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya beliau memerintah takbir mulai pagi subuh Yaum Arafah sampai 13 hari yaitu Ayyamut Tasyrik. Ini untuk takbirnya yaitu Idul Adha. Sedangkan takbirnya untuk Idul Fitri dua pendapat, ada yang memulainya yaitu setelah maghrib terbenam matahari karena Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan siamu, kalau sudah sempurna bertakbirlah. Dia fahami oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah takbirnya setelah yaitu maghrib. Sedangkan ulama yang lain yang menekankan yaitu setelah sholat subuh berangkat menuju ke tempat sholat. Nah, bagaimana bunyi takbir ini? Nah, kalau kita melihat masjid-masjid yang lain bunyi apa itu bermacam-macam. Nah, menurut keterangan dari beliau tidak ada. Yang ada dari tiga sahabat. Pertama dari Ibnu Mas'ud, yang nomor dua dari Ibnu Abbas, yang nomor tiga dari Salman Al-Farisi, Al-Salman Al-Khairi. Pertama takbirnya yaitu Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Dan kita namanya itu sahabat yang hendaknya kita ikuti karena beliau mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin mim ba'di. Ya. Jadi takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Menurut Ibnu Abbas lain lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar walillahil hamdu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Allahu Akbar wa ajallu Allahu Akbar ala ma hadana. Dan ini mungkin jarang-jarang kita dengar atau ketika para asatidz saja yang sedang menyampaikan. Tidak mengapa yang pertama. Ada lagi contoh yang nomor tiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Titik. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ini contoh dari para sahabat. Jadi tidak ada sambungan ya. Sodaqa wa'da. Dan juga yang lainnya tidak ada. Ya kita bukan berarti nambah apa ada contohnya, yaitu yang kita kerjakan dan tidak perlu dikomando. Ada satu kemudian nanti yang lainnya mengikutinya, tidak ada. Jadi kita bertakbir masing-masing dari mulai ke rumah kita menuju ke tempat salat, kita bertakbir untuk yaitu akhwatnya atau putri-putrinya cukup didengar sendiri. Untuk yang laki-laki bertakbir ya. Jadi tidak perlu dikomando. Jadi tetap sampai juga ke ya tempat sholat. Bahkan juga sahabat Umar ketika mengeraskan takbirnya, orang-orang yang ada di pegunungan juga bertakbir. Demikian juga yang ada di pasar. Yang lainnya juga bertakbir. Dan takbir ini ada sebagian ulama mengatakan pula setelah sholat hendaknya takbir. Setelah selesai sholat. Tapi dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah tidak satupun hadis yang menjelaskan itu setelah sholat adanya takbir. Pokoknya kapan itu kita bertakbir, sebelum sholat bertakbir silakan. Makanya nanti kalau ada imam setelah sholat kok enggak kedengaran takbir, memang ketuntunannya tidak ada. Tapi boleh, cuma mengajak atau mewajibkan tidak boleh. Karena takbir di situ adalah mutlak, kapan saja kita bertakbir selagi itu waktu yang dianjurkan. Dan juga ya kan upayakan tidak takbir keliling sebagaimana adatnya orang-orang yang tidak benar. Yaitu dengan mobil lalu pakai kendang, pakai gitar yang lainnya. Ini tidak boleh. Karena itu mizmaru syaitan, bagaimana trompetnya syaitan mau dicampur dengan yaitu kalimat tauhid Allahu Akbar. tidak boleh. Apalagi nanti beli kaset, Allahu Akbar, nah suara nyanyiannya, ya, yang di rumah nonton TV, telinganya mendengar takbirnya, nyanyian itu, dan kita tidak bicara apa, tidak boleh. Yang disuruh takbir itu kita. Ya. Jadi kaset tidak, di mana ada perintahnya kaset kamu suruh takbir, enggak ada. Disuruh kita, walituk milul iddata. Berpuasalah kamu manusia, tidak berpuasalah kamu kaset, kemudian bertakbirlah. Ya. Jadi sekarang banyak orang ingin bisnis bagaimana laku untuk kaum muslimin, tekel tulis Allah Muhammad laku. Ya, macam-macam saja, pokoknya dilihat, ini baik dibeli. Kita lihat dulu, mengambil yang manfaat untuk akhirat kita. Karena pedagang memang begitu, kayaknya rendang bagaimana laku. Semua makan halal 100%, orang Islam membeli semuanya. Kalau ditulis haram 5% saja, tidak ada yang membeli. Jadi mereka kerjanya begitulah, kita harus hati-hati ya dalam hal ini. Nah, takbir itu pun hendaknya yaitu dilakukan sendiri-sendiri ya di rumah. Nah, kita bertakbir atau yang lainnya karena ini bagian daripada ibadah. Selanjutnya dianjurkan pula kita makan untuk dua hari raya ini ya. Dan makan ini juga ada tuntunan karena kita diharamkan hari raya itu berpuasa. Oleh karena itu diwajibkan zakat fitrah, itu dianjurkan dibagikan pada waktu pagi hari sebelum orang itu pergi ke tempat sholat, agar dia makan dulu. Karena apabila tidak makan dia shaum, maka shaum dia berpuasa hukumnya haram. Karena dilarang hari raya kita berpuasa. Demikian juga yang mutasyrik dilarang, kecuali orang yang haji di sana, karena ada perkecualian tersendiri bagi orang yang sifatnya tidak bisa membayar haji atau kurban, yang mana 3 hari di sana, 7 hari di rumahnya atau di negerinya, ya. Baik. Apa katanya An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqtu yaumal fitri hatta yakula tamaratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pergi menuju ke hari raya yaitu yaumal fitri sehingga makan beberapa kurma dulu, dan makan upayakan makan ganjil. Kenapa? Allahu witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, maknanya ganjil, tidak dua, tidak genap. Maka senang dengan witir. Jadi ada witirnya sholat, ada witirnya makan. Witirnya sholat ya 11 rakaat tadi. Witirnya makan ya ganjil, 1 atau 3 atau 5, terserah. Nah, maka dianjurkan, masa belum pergi sholat, maka hendaknya makan dulu. Dan makan seperti ini dapat pahala, karena tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk makannya orang yang Idul Adha lain lagi. Ya. Maka Idul Adha diupayakan kita segera datang ke tempat sholat. Dan waktunya lebih awal daripada Idul Fitri. Idul Fitri agak dilambatkan. Ya. Karena menunggu orang makan dulu, masak dulu sebelumnya. Ya, makan dulu dia. Kemudian setelah makan baru berangkat. Kalau Idul Adha hendaknya disegerakan. Jadi ketika matahari terbit beberapa saat sholat, agar nanti pulang itu bisa menyembelih kurbannya. Dan diupayakan orang punya kurban yang menyembelih sendiri atau panitia-panitia. Setelah sholat tidak perlu mendengarkan khutbah. Jadi pulang menyembelih agar bisa makan saat itu. Dan mendengarkan khutbah tidak wajib, berbeda mendengarkan khutbah Jumat wajib. Nah, ya. Khutbah Id maka tidak wajib. Dia mengatakan siapa yang ingin duduk bersama kami silakan duduk. Siapa si ingin insorofa dia pergi maka silakan dia pergi. Dan dianjurkan bagi yang berkurban setelah sholat hendaknya pulang dia segera mengurusi kurbannya agar bisa dimakan segera oleh orang yang berkurban dan juga orang yang mendapatkan daging kurban. Nah, ini perlu difahami. Berikutnya ikhwan, al-ghuslu qabla al-Id, maka dianjurkan kita mandi sebelum sholat. Karena mandi ini yang namanya mandi seperti mandi junub walaupun kita tidak junub. Mandi itu membersihkan tangan dulu, kalau memang kelamin kita kotor kita bersihkan dulu lalu kita bersihkan tangan, kemudian berkumur, basuh muka, tangan kanan kiri, mengusap kepala sekali, ya, ke depan lagi, lalu kita mengguyur 3 kayun, nah, kemudian setelah itu badan kanannya lalu kirinya dan pulih dengan sabun yang lainnya, setelah itu dibasuh lagi, kemudian pindah sedikit lalu membasuh kaki kanan dan kiri. Itu cara mandi secara syar'i, ya. Cara apa? Kita ketemu dengan beberapa saudara kita, maka hendaknya mandi dan memakai baju tadi sifatnya baju yang baik walaupun tidak harus baru. Dan dianjurkan untuk kita kaum pria memakai atib, yaitu wangi-wangian. Nah, sedangkan wanita haram memakai tib dia. Nah, jadi wanita haram. Lain lagi kenapa? Karena fitnahnya besar dan wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya. Boleh bawa gelang, membawa anting-anting, membawa kalung. Nanti kalau sudah khutbah dikasihkan seperti istri-istrinya para sahabat. Ketika Bilal membeberkan selendangnya, beliau mengatakan tasaddaqna, bersedekahlah kamu wanita, bersedekahlah, karena wanita itu banyak yang masuk neraka. Memang kita lihat tingkahnya wanita sekarang 1000 macam bahkan lebih, berbeda dengan laki-laki. Kemudian mengapa wahai Nabi, kok kita itu disuruh banyak sedekah? Iya, nah, maka neraka ini banyak isinya wanita. Kok begitu wahai Nabi? Takfurnal asira wa taksurnal lakna. Karena wanita ini banyak mencaci dan banyak pula melawan suaminya. Ya, 1 bulan dikasih belanja penuh, 1 hari 2 hari enggak dikasih. Nah, 28 hari itu enggak ada artinya. Maka bersedekahlah kamu untuk menghapus dosamu yang berhubungan dengan suamimu atau berhubungan dengan mulut yang tidak baik muncul dari mulutmu. Ya, jadi boleh. Namun tidak boleh ditampakkan. Ya, jadi para istri-istri dan sahabat menanggalkan gelangnya, kalungnya, disedekahkan. Itu baiknya wanita-wanita pada zaman dahulu. Ya. Apa katanya Nafi an Nafi'in anna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yahtuwa ila al-musalla. Adalah sahabat Umar, Abdullah bin Umar mandi yaitu pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkatnya ke tempat sholat. Ya. Dan amalan para sahabat adalah amalan untuk kita pula. Dia mengatakan, ya iktadu billadaini min ba'di, ikutilah setelah aku meninggal dunia dengan 2 orang ini, Abu Bakar dan Umar, termasuk pula anaknya. Dan juga berkata Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah ta'ala, sunnatul fitri salah satu sunnahnya. Kebaikannya hari raya al-fitri itu 3, al-masyu ilal musalla, berjalan kaki ke tempat sholat, wal aklu qabla al-khuruji, dan makan sebelum keluar, wal ihtisalu, dan juga mandi. Ya, insyaallah bagi kita tidak ada masalah yaitu untuk mandi karena air sudah banyak sedia untuk kita semuanya. Berikutnya yang terakhir, ikhwan, habis ini boleh pertanyaan. Hal yusalla qabla salatil id atau ba'da? Apakah kita harus salat sebelum id atau sesudahnya? Maknanya adakah salat sunnah id? Baik itu qabliyahnya maupun ba'diyahnya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rak'ataini. Beliau salat Idul Fitri itu hanya 2 rakaat, lam yusalli qablaha wala ba'daha, ya. Tidak ada salat sunnah sebelumnya dan tidak ada salat sunnah sesudahnya, dan tidak ada pula tahiyat musalla, yang ada adalah tahiyatul masjid, ya. Ini perlu difahami, nanti datang karena kebiasaan tahiyatul masjid lalu masuk di lapangan salat 2 rakaat dulu tidak boleh. Nah, bagaimana salat duha? Belum waktunya kan. Dan beliau insya Allah pada waktu hari raya tidak sholat duha karena sudah diganti dengan 2 rakaat tadi. Qala Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, wa lam yakun huwa sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu yusalluna idan tahau ila al-musalla qabla salati wala ba'da. Ibnu Qayyim al-Jauzi merupakan ulama sunnah yang banyak membaca dan juga belajar dari syekhnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia mengatakan, tidaklah kami jumpai petunjuknya beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak kami pula jumpai petunjuknya para sahabat. Mereka itu sholat ketika sampai di tanah lapang, baik sholat sebelumnya maupun sholat sesudahnya. Ya, ini yang perlu kita pahami, bagian daripada hal yang harus kita perhatikan pada saat persiapan kita beridul fitri insyaallah. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Ya. Ya. Dijelaskan oleh mas saya termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak ada keterangan dari beliau setiap takbir itu angkat tangan. Yang ada takbiratul ihram. Demikian juga tidak ada bacaan antara takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, antara dua takbir tidak ada bacaan. Ada ulama mengatakan hamdulillah wa sanaun lahu. Tapi ini keterangan saja. Jadi tadi yang takbir yang pertama itu adalah angkat tangan. Cuma nanti kalau imamnya ya angkat tangan, ya tidak mengapa kita angkat tangan atau kita tidak angkat tangan. Jadi kita nanti jangan mengatakan oh imamnya ini bid'ah menjalankan angkat tangan terus, karena ini khilaf dari kalangan para ulama. Ya. Cuma kalau ditelusuri di dalam hadis tidak dijumpai beliau takbir 7 kali ini angkat tangan kecuali takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbir intiqal maknanya takbir intiqal juga tidak angkat tangan. Jadi setelah rakaat yang pertama bangun tidak angkat tangan, tapi tetap sedekah kemudian bertakbir 5 untuk rakaat yang keduanya. Jadi keterangan dari hadis tidak dijumpai, yang ada dari keterangan para ulama. Wallahu a'lam. Ya. Iya. Iya. Bagus. Kalau sakit tidak bisa datang, maka dia sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Oh kok sholat sunnah? Sholat 2 rakaat di rumah. Dan tidak perlu, yaitu ada ulama mengatakan tidak perlu pakai takbir 7 dan juga 5. Ada lagi yang berpendapat tetap. Ya, jadi tetap dia mengganti sholatnya yaitu di rumah. Dengan dasar begini. Seandainya hari raya itu tepat hari Jumat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maka cukup dengan sholat sekali. Bagi orang yang sudah sholat Id, maka sholat Jumatnya tidak wajib. Bahkan para ulama, kalau tidak wajib sholat Jumatnya, sholat duhurnya tidak wajib. Jadi artinya boleh meninggalkan sholat Jumatnya. Boleh juga meninggalkan sholat duhurnya. Baru nanti sholat asar sholat. Ini menunjukkan wajibnya sholat tidak sunnah. Oleh karena itu bagi orang yang sifatnya mendengar, oh ini hari ini sudah hari raya, kita kedengaran jam 3. Maka hendaknya berbuka besok mengulang besok sholat. Jadi maksudnya kita tidak tahu kapan hari raya. Ternyata setelah jam 11 dikabari ini sudah hari raya. Maka kita tidak menjalankan sholat hari raya waktu itu. Tapi kita hendaknya menunggu besok hari mengadakan sholat hari raya. Seandainya itu sunnah boleh ditinggalkan. Sebagaimana sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang lainnya. Jadi di situ ada hukumnya wajib. Maka jika ayah kita atau nenek kita, kakek kita berhalangan, kita suruh dia sholat di rumah. Nah, karena tidak bisa hadir di atau orang itu ketiduran. Nah, bisa saja dengan tidur. Bangun sudah 10. Loh, ini kan hari raya, maka dia harus mengqadha salatnya. Karena itu wajib. Nah, tetapi tidak harus di lapangan dan tidak harus berjamaah, tapi salat sendiri. Wallahu a'lam. Dan ini ada keterangan di akhir yaitu kitab ini. Yang lain? Ya. Bagaimana? Lebih tinggi? Ya. Sebetulnya tidak boleh. Jadi harus datar. Cuma kalau sifatnya ditinggikan, itu kesalahannya yang membuat. Jadi kita tidak menanggung dosanya iman. Karena ada hadis, fa'in asaba falakum walahum fa'walahu. Seandainya imammu sholat itu benar, maka dia dapat pahala, kamu juga dapat pahala. Wa in akhta'a falakum wa fa'alaihi wa la 'alaikum. Apabila salah, maka imamnya yang salah, bukan yang kamu yang salah. Makanya ketika pada waktu kita dalam keadaan sholat, imamnya keliru kan, mestinya di 4 rakaat menjadi 3 rakaat salah, ya kita ikut salah. Ya, tapi kita nambahi, seandainya imamnya tidak sujud sahwi, ya kita tidak sujud sahwi. Karena innama ju'ilal imam liyutamma bi. Itu kebaikannya kalau kita sholat berjamaah. Jadi seandainya imam itu keliru, kita tidak menanggung kelirunya dan kita tetap kembali kepada yang benarnya. Wallah. Nah, yang lain dia. Jadi sebenarnya itu tidak pakai kilogram sok. Jadi sok itu ada tempat sendiri dijual di Medina, di Mekah itu satu soknya beliau itu ada. Nah itu satu sok itu diisi gandum. Nah ini kan ditimbang lah, gandum itu beratnya beda. Nah beras pun juga beda. Jadi beras itu ditakar sekian. Nanti kalau ditimbang beda satu dengan yang lain. Kalau beras itu sudah agak kering ringan, maka bisa 3 kilo. Ya. Kalau sifatnya beras itu dia baru dipetik atau yang lain kemudian diselap, dia agak berat. Makanya ada ulama mengatakan di antaranya 2,6 on 2,7, dan kalau bisa ya kita genapi 3 kilo lah. Ya. Ya untuk alternatif, karena kalau kita punya sok bisa ditakar dengan sok itu selesai. Jadi ada itu seandainya kita insyaallah di ma'had kita punya sok ya, di situ. Cuma ini nanti kalau beras ini ya, ternyata beras macam ini, Raja Lili yang ditakar itu lain dengan beras yang lain timbangannya. Nah, jadi kalau ukuran timbangan tadi perkiraan 2,6 atau 2,7, maka insya Allah baik apabila kita menggenapi 3 kilo. Karena masalah urusan ibadah, urusan harta itu boleh lebih. Tapi kalau sholat subuh tidak boleh 3 rakaat. Kalau kita zakat 2,5% kan, mengeluarkan 50% itu bagus. Nah, ya, 2,5 kalau bilang 50, karena Allah mengatakan wa amfiku mimma razaqnakum, berinfaklah sebagian apa yang kamu rezeki. Sebagian itu sebagian besar, sebagian kecil. Nah, maksud di zakat. Tapi kalau ibadah sifatnya makhdhus seperti sholat, saum, maka tidak boleh ditambah. Kita mau siam 2 hari sebelum Ramadan tidak boleh, walaupun niatnya baik. Wallah. Yang lain. Iya. Iya. Di masjid. Alas kaki boleh, pakai sepatu boleh. Dan seandainya tidak pakai sajadah itu sudah suci. Nah, kita itu kadang-kadang sholat bingung. Mana masjid? Ya ada masjid, kita bisa sholat di pinggir jalan, bukan di tengah jalan, di pinggirnya. Ya, nah beliau kalau sholat untanya itu untuk sebagai satirnya, sutronya. Kemudian sholat di situ, pakai sandal juga, pakai sepatu boleh. Menurut asal boleh. Ya. Bahkan orang yang tidak pernah sama sekali memakai sandal dalam sholatnya, maka menyerupai orang Yahudi. Karena Yahudi itu tidak pernah pakai sandal. Jadi kita upayakan selama hidup itu pernah sekali atau 2 kali pakai sandal. Tapi ya jangan masuk di masjid ini pakai sandal, nanti rontak orang. Jadi kita hendaknya mengamalkan sesuatu yang diketahui oleh orang keumumannya. Kalau tidak umum ya, tapi kita pakai kaos kaki boleh. Ya. Makanya kalau kita pakai sepatu bepergian itu ketika kita wudhu, setelah waktunya, setelah mengusap kepala, kita kan mestinya menyiram. Tidak usah, cukup diusap kuf di atasnya dan begini saja. Nah, dengan sepatu itu, dan nantikan sepatu kita kotor, kita gosok-gosokkan di tanah. Itu cara untuk membersihkannya. Kok kita lihat kotor digosok-gosokkan itu untuk membersihkannya, tidak harus di apa itu siram sepatunya. Nah, yang lain. Ya. Yeah. Iya. Tapi Jadi kita sholat itu tuh kembali kepada waliul amri pemerintah. Gak ada sholat id diatur organisasi partai, yayasan, gak ada. Kita harus kumpul jadi satu. Tapi kalau mereka masjid ya kita tidak boleh. Ya kita mendirikan di tanah yang lapang. Selagi ada tanah lapang sudah bergabung saja. Tidak ini sholat id atas nama ini, spanduknya ini yang mendirikan, sudah kita kumpul. Innamal mu'minuna ikhwah. Selagi ada tempat yang lebar yang mencukupinya untuk orang banyak, sudah kita tidak perlu. Kenapa harus mendirikan sendiri di masjid kita, mendirikan sendiri di organisasi ini, partai ini, kelompok ini? Enggak ada, kita jadi satu. Kalau ada tempat yang tanah lapang yang luas, kita bergabung. Dan itu kita kembali kepada penetapan waliul amri. Karena ketika sahabat Ibnu Umar melihat ru'ya itu dikabarkan kepada beliau, tidak langsung bersikap sendiri, disampaikan kepada beliau, wahai Nabi, aku melihat ru'ya. Kalau setelah itu Bilal diberitahu, besok kita puasa, besok kita hari raya. Jadi kita seandainya penentuan waliul amri 29, ya 29 itu. Dan kita tidak boleh ragu-ragu. Dan seandainya 30, ya 30. Ya. Kecuali begini, kita sudah tahu malam itu dengan mata kita yang sehat bahwa bulan itu sudah keluar sebentar. Nah, sedangkan waliul amri menetapkan besok lusa umpamanya. Kita sudah tahu, maka kita wajib berbuka. Dan kita lapor kepada waliul amri. Kalau waliul amri menerima, kita hendaknya beradanya. Kalau tidak, kita menahan diri. Jadi kita berbuka. Karena kita melihat, sudah nyata. Karena dasarnya adalah melihat. Sedangkan kalau kita tidak melihat, kembali kepada tim yang melihat, yaitu waliul amri. Kalau kita melihat, kita berbuka, tapi kita tidak mengadakan raya sendiri. Dan kita nanti menyusul besok hari raya bersama. Berdasarkan pula beberapa keterangan para ulama, kalau kita tahu duhur itu sudah hari raya, sedangkan kita belum sholat id, maka kita boleh menunda untuk besok hari. Wallahu a'lam. Ya. Kita kembali kepada waliul amri, tidak mengutip Mekah. Memang ada pendapat seperti itu. Ya. Jadi ulama beda pendapat, tapi kita itu harus bersatu. Nah, kalau kita usulkan itu kepada waliul amri juga mau, alhamdulillah. Kalau dia kita kembali, karena waliul amri itu berhak untuk ditaati. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Memang ada sebagian berpendapat untuk yaitu itulah kali ini salatnya kembali kepada apa? Saudi. Ya sekarang ada telepon, dulu itu orang mau pergi haji itu 3 bulan baru sampai. Enggak ada telkom, enggak ada yang lain. Lalu bagaimana mencarinya? Yaitu tanggal 9-nya Arafahnya di sana, di mana kabarnya? Sekarang kan bisa masuk TV yang lainnya. Nah, jadi kita kembali kepada tempat kita masing-masing. Sebagaimana Idul Fitri juga demikian. Memang ada dua pendapat yang mengatakan bahwasanya satu negara berpuasa semuanya harus berpuasa. Satu negara yaitu berhari raya semuanya berhari raya. Tapi ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, kita sekarang tidak mungkin. Karena negara ini bukan satu khalifah. Masing-masing negara ada presidennya atau ada rajanya sendiri. Jadi dikembalikan hadis Quraib yang mana ketika datang sahabat itu di Syam dan lain dengan di Medina, maka masing-masing hendaknya sesuai dengan tempatnya. Wallahu a'lam. Ya. Puasa Arafahnya menurut kita kan. Namanya puasa Arafah itu kan jatuh pada 9. Jadi pada tanggal 9. Ya. Jadi tanggal 9 kita yaitu berpuasa. Ya. Jadi umpamanya sana yaitu sudah hari raya, kemudian kita masih Arafah karena tanggal 9-nya di sini, ya kita kembali di sini karena kita bukan di sana. Jadi tanggal 9. Jadi puasa Arafah. Makanya tadi saya katakan ada dua pendapat. Karena Arafah itu hanya satu di Saudi. Nah, iya maksudnya kalau kita tahu seperti ini. Kalau sebelumnya dulu bagaimana? Tapi hadisnya adalah saumu Arafah atau saumu Tasu, yaitu puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, Yang penting bagaimana kalau kita itu bisa bersatu, ya kaum muslim itu enak. Karena kita hari raya yang lain belum, kemudian berpapasan rasanya bagaimana perasaan kita ini, ya kan? Sudah raya yang atau mereka sudah raya kita belum hari raya, mesti ada kesenggangan gitu. Nah kecuali makanya kita enaknya kembali kepada walul amri wallahu alam bissawab. Iya. Iya. Iya. Iya, tanyakan. Kita tidak kembali kepada Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram. Tidak, mana dalilnya? Kembalilah kamu ke Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram, mana dalilnya? Kembali kepada Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah lihat dalam sejarah yang buka Bukhari, Muslim dan lainnya. Tidak pernah sholat itu di masjid. Kita, Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah. Bukan fi Masjid Nabawi, bukan fi Masjid Al-Haram. Karena orang berbeda. Ya. Nah sekarang saja sholatnya di Masjid Nabawi 21, tapi panjang-panjang. Sini 21 kita dapat berapa rakaat, mereka sudah selesai, kan berselisih juga. Jadi masalahnya kita kembali pada hadis. Jadi hadisnya bagaimana? Makanya tadi dikatakan ya bahwasanya beliau tidak pernah sholat id itu di masjid. Kalau pernah mana buka? Bulu Maram kah? Riyadhus Shalihin kah? Bukhari atau Muslim atau fikihnya siapa? Maka selagi ada dalilnya dan sahih kita merujuk. Tapi alhamdulillah tidak ada. Karena para ulama yaitu telah menelaah beberapa hadis. Jadi kita panutan kita bukan di Masjid Nabawi, bukan di Masjid Haram. Ya, jadi kita bagaimana dalilnya? Ya, karena suatu sempat kondisi tertentu itu beda. Tapi kalau sholat kita tidaknya sama. Dan itu kalau lain di Riyadh yang lain semuanya di Tanah Lapang. Nah di Taif semuanya di Tanah Lapang. Ya, hanya dua masjid ini. Wallahualam bisa. Iya. Kalau posisi kita komandan di sana. Iya. Iya. Bagus. Nah kalau ada di Tanah Lapang kita sholat di Tanah Lapang. Kalau tidak ada mengikuti mereka kita tidak sholat sendiri. Atau kita pas carikan yaitu di luarnya kan ada emperannya. Ya, ada emperannya. Bapaknya pas pada waktu tanggal 10 itu banyak di luar itu. Jadi sholat. Atau mungkin pula karena di tempat sana mungkin tidak ada tanah yang luas untuk berkumpulnya. Wallahualam bishawab. Ya, tapi menurut sunnahnya beliau. Bahwasanya beliau sholat fil musalla. Sholat dua rakaat di musalla. Bukan di masjid. Padahal masjid beliau itu lebih... yaitu afdol. Namun karena ini afdolnya sholat id adalah di Tanah Lapang, kita kerjakan di Tanah Lapang. Kalau kita pas di sana tidak menjumpai tempat yang lain tidak mengapa, karena kita dalam keadaan terpaksa di situ ya. Tapi sekarang kita seperti ini tidak bisa, karena dekat dengan masjid tertentu lalu kita tinggalkan di Tanah Lapang, tidak, kita mencarinya di tempat yang lain. Wallahualam ya. Taruh dulu. Iya. Iya. Iya. Iya. Jadi menurut asalnya kan dia sholatnya di masjid. Iya. Iya. Iya. Jadi imamnya itu di masjid bukan di luar. Jadi kalau kita bisa mencari imam yang tidak di masjid, kecuali begini ada memang masjid, tapi masjid itu tidak dipakai. Jadi sholat di depannya, dia di masjid. Dia punya lapang sholat di sini. Nah, jadi bukan di masjidnya enggak apa-apa, karena kita maksudnya tanah yang lapang itu maknanya bukan di tempat masjidnya yang biasa kita sholat. Tapi kalau imamnya di sini ada lapangannya ya. Ya ini artinya orang itu sholat di masjid. Seandainya masjid itu belum penuh tentu mereka itu masuk. Karena apabila belum penuh kita di luar enggak boleh, itu memotong shaf. Ya. Jadi kalau memang kita mampu mencari tempat yang lain dan insyaallah mampu kita mengkerja 20 kilo kita bisa pakai sepeda motor. Apalagi ini sholat id hanya 1 tahun 2 kali. Itu pun tidak lama perginya sebagaimana di kita waktu kerja. Cukup. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. astaghfirullah wa atubu ilaihi walhamdulillah. Dan insyaallah ini terakhir ya, cuma besok saya mau istirahat dulu, ini banyak perpergian.